Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian pada kitab Kashfus Syubhat yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yaitu pada ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang Rasul yang pertama kali, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Arsalahu Allahu ila qaumihi lamma ghalaw fi salihina waddun waswa'un wa yaghutun wa ya'ukun wa nasrun. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau kepada kaumnya tatkala mereka bersikap hulu, kaum tersebut bersikap hulu terhadap orang-orang saleh. Siapa saja orang-orang yang saleh yang dimaksudkan, disebutkan namanya waddun waswa'un wa yaghutun wa ya'uq wa nasr. Inilah nama-nama orang saleh yang mana mereka diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, hadhi asma rijalin salihin min qaumi nuhin. Ini adalah nama-nama orang-orang saleh pada kaum Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Ketika mereka meninggal, asyaitan membisikkan kepada kaum mereka, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban. Untuk memajang di majlis-majlis mereka gambar-gambar ataupun patung-patung mereka, wasammuha bi asma'ihim, dan namailah gambar-gambar tersebut dengan nama-nama mereka. Ini Siwat, ini Ya'ud, ini Ya'ud, dan yang lainnya. Fafa'alu walam tu'bad. Mereka pun melakukan apa yang dibisikkan oleh syaitan, dan sampai di sini orang-orang soleh tersebut belum diibadahi. Hatta idha halaka ula'ika, sampai setelah berganti generasi, orang-orang yang membuat gambar-gambar tersebut telah meninggal, wanusiyal ilmu, ilmu pun dilupakan, ubidat, maka gambar-gambar dan patung-patung tersebut diibadahi oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, al-ghulu huwa mujawazatul haddi. Al-ghulu, sifat ghulu, sikap ghulu itu adalah sikap melampaui batas. Wal-ghulu fis salihin huwa i'tiqad annahum yanfa'una aw yadhurruna min dunillah. Sikap ghulu terhadap orang-orang saleh adalah keyakinan bahwasanya mereka dapat mampu mendatangkan manfaat ataupun mampu memberikan madarrah, memberikan bahaya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sikap hulu terhadap orang-orang soleh. Sehingga dikarenakan keyakinan-keyakinan seperti ini, mereka melakukan ritual-ritual ibadah tertentu terhadap orang-orang soleh yang sudah meninggal ini. Nah, entah dia itu seorang nabi, seorang wali, dan yang lainnya. Ketika ada keyakinan seperti ini, sikap hulu terhadap orang-orang soleh, naam, dalam artian keyakinan bahwasanya orang-orang soleh tersebut mampu mendatangkan manfaat, menolak bahaya, dan seterusnya. Naam, mereka melakukan ritual-ritual ibadah. Bermula dari ziarah kepada kuburan-kuburan mereka. Kemudian setelah sampai di kuburan-kuburan tersebut, mereka meminta bertawassul kepada selain Allah di dalam doa-doa mereka. Padahal tujuan disyariatkannya menziarahi kuburan adalah dalam rangka untuk mengingat kematian, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Dahulu saya melarang kalian menziarahi kuburan, maka sekarang ziarahilah kuburan tersebut. Dahulu saya melarang kalian. Kenapa dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau khawatir. Khawatir mereka terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Peribadatan kepada selain Allah itu di awal Islam. Ketika Rasul melihat bahwa akidah iman mereka sudah kuat, kemudian Rasul menghapus larangan tersebut dan memerintahkan kepada para sahabat untuk menziarahi kuburan. Naam, alasannya apa? Fa innaha tudzakkirukumul maut. Dikarenakan dengan menziarahi kuburan itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Nah, orang-orang yang sudah meninggal justru mereka itu butuh kepada kita. Kitalah yang bisa mendatangkan manfaat kepada mereka. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita berdoa kepada Allah agar mereka diampuni, amalan mereka diterima, mereka dimasukkan ke dalam jannah, diturunkan rahmat kepadanya, dilapangkan kuburannya. Justru doa kitalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan mereka, itulah yang bisa mendatangkan manfaat kepada mereka, bukan mereka yang memberikan manfaat kepada orang-orang yang masih hidup. Nah, akan tetapi yang dilakukan pada zaman sekarang ini justru kebalikannya. Mereka mencari manfaat dari orang-orang yang sudah meninggal. Wal'iyadzu billah. Waddun ila akhirihi hadhihi asma'u rijalin salihin. Waddun dan seterusnya dari nama-nama yang disebutkan tadi, ini adalah nama-nama orang-orang soleh. Min qaumi nuhin matu fi amin wahidin. Dari kaum Nabi Nuh, mereka meninggal dalam satu tahun, meninggal di tahun yang sama. Fahazina qaumuhum alaihim hazanan syadidan faja'a syaitanu ilaihim wa qala lahum. Maka bersedihlah kaum yang ditinggal dengan kesedihan yang sangat luar biasa. Maka syaitan memanfaatkan momen ini. Syaitan mendatangi mereka dan membisikkan kepada mereka, "Sawwaru suwarahum wansubuha ala majalisihim min ajli an tatadzakkaru ahwalahum fatanshatu ala al-ibadah." Nah, syaitan datang membisikkan mereka, melihat kesedihan yang luar biasa ini dijadikan sebuah momen oleh syaitan untuk menyesatkan Bani Adam. Apa bisikan syaitan? Buatlah gambar-gambar mereka, lalu pajanglah di majelis-majelis mereka agar kalian selalu ingat tentang mereka, sehingga kalian rajin di dalam ibadah. Ja'ahum an tariqin nasihah wa huwa yuridum lahum al halaka fa khada'ahum bihadhil hilah wa'tabaru hadhihi wasilatan sahihatan li'annaha tunashitu 'alal ibadah. Syaitan datang kepada mereka seolah-olah datang memberikan nasihat, padahal naam hakikatnya naam syaitan ini ingin membinasakan mereka, sehingga syaitan menipu mereka dengan tipu daya ini sampai-sampai menganggap naam mereka menganggap kaum Nabi Nuh alaihi salam ini adalah wasilah yang benar, cara yang benar, barakallahu fikum, di dalam meningkatkan ibadah, dikarenakan dengan ini bisa menjadikan seseorang bersemangat di dalam ibadah. Fahadha fihi tahdzir min fitnatis suwari wa fitnatil ghuluwi fis salihin. Maka dalam kisah ini terdapat peringatan tentang fitnah suwar, fitnah-fitnah gambar, dan fitnah sikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Hati-hati dari gambar, bermula dari gambar. Nah, dan sikap ghulu terhadap orang-orang saleh menyebabkan apa? Terjerumusnya kaum Nabi Nuh alaihi salam di dalam perbuatan syirik. Itu bermula dari apa? Sikap ghulu dan bermudah-mudahan di dalam menggambar makhluk yang bernyawa. Nah, sehingga oleh karena itu fahwa haula'i nadharu limaslahatin juz'iyyah wa lam yantabihu lima yatarattabu 'alaiha minal mafasid. Mereka melihat kepada sebuah maslahah yang sifatnya nisbi, naam, relatif. Wa lam yantabihu lima yatarattabu 'alaiha minal mafasid. Dan mereka tidak memperdulikan terhadap mafasid, mafsada atau kerusakan yang ada di baliknya. Nah, mereka hanya melihat di situ ada maslahah tanpa memperhatikan mafsada. Justru di dalam Islam itu apabila dalam sebuah perkara, naam, apakah kita maju atau mundur, kita melihat antara maslahah dan mafsada. Dan justru kalau seandainya bertabrakan antara maslahah dan mafsada, naam, maka menolak mafsadah itu lebih diutamakan daripada untuk mengambil manfaatnya. Nah, untuk mengambil maslahatnya. Ketika bertabrakan antara maslahah dan mafsadah, nah, lebih baik kita mundur. Karena menolak mafsadah aula wa muqaddam daripada, nah, lebih utama daripada kita mengambil atau memperoleh sebuah maslahah. Nah, mereka ini melihat sebuah ada maslahah, satu maslahah. Akan tetapi mereka melalaikan di sana ada mafsadah, sehingga mereka terjerumus di dalam sebuah kemungkaran. Naam. Tsumma fal insanu la yanzuru ila al maslahatil juz'iyyah wa yansa al madaral azimata allati tatarattabu 'alaiha fil mustaqbal. Seseorang janganlah dia hanya melihat sebuah maslahah yang sifatnya relatif. Naam. Kemudian dia melupakan madarrah, bahaya yang besar yang ada di balik itu semua, yang akan terjadi ke depannya. Naam. Jangan seperti ini. Tidak selayaknya dan tidak sepantasnya. Bahkan seperti yang kita jelaskan tadi, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadah, naam, barakallahu fikum, itu lebih utama daripada, naam, mengambil sebuah maslahah. Naam. Thumma ahlaka qaumu Nuhin bitufan. Thumma uhlika qaumu Nuhin bitufani. Fandarasat hadhil asnam. Maka ketika mereka menggambar atau membuat patung-patung dari orang-orang soleh tersebut, nam, dengan bertahap dan kesabaran syaitan membisikkan mereka sampai pada ujungnya, pada puncaknya mereka beribadah, bertawassul dan berdoa kepada patung-patung tersebut. Kemudian diutuslah Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi mereka selama alfasanatin illa khamsina ama, selama 950 tahun. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh alaihissalam kecuali hanya sebagian atau sedikit saja. Bahkan putra beliau, istri beliau termasuk dari orang-orang yang tidak beriman terhadap dakwah beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab dan siksaan kepada mereka dengan mereka dibinasakan dengan banjir yang besar. Tsumma uhlika qaumun nuhin bitufani, mereka dibinasakan dengan air bah, banjir yang besar. Fandarasat hadil asnam, maka berhala-berhala ini terkubur. Mereka binasa dan berhala-berhala tersebut terkubur di dalam tanah. Ila an jaa'a ahdut taghiyah wa huwa malakun min mulukil arab, wa huwa malikun min mulukil arab yuqalu lahu Amr bin Lu'ay. Sampai datang zaman berkuasanya seorang taghut, yaitu seorang raja penguasa dari raja-raja Arab, yuqalu lahu Amr bin Lu'ay al-Khuza'i. Ini taghut yang luar biasa. Beliau adalah seorang raja dari raja-raja Arab, penguasa yang bernama Amr bin Lu'ay al-Khuza'i. Wa kana lahu sultanun 'ala al-Hijaz, wa kana fi awwali amrihi rajulan nasikan 'ala dini qaumihi. Beliau adalah seorang penguasa di negeri Hijaz, Makkah, Madinah dan yang berada di sekitarnya. Pada awalnya beliau adalah seorang yang rajin di dalam beribadah berdasarkan agama kaumnya. Walakin zahaba ila syami lil ilaji, akan tetapi dia pergi ke negeri Syam dalam rangka berobat. Fawajada anna ahla syami ya'buduna al-asnam, dan dia pun mendapati penduduk kota Syam beribadah kepada berhala-berhala. Fadakhala fi fikrihi hadha syai, faja'a ila al-Hijaz wal jazirah fada'ahum ila syirki. Nah, ketika dia melihat apa yang dilakukan oleh Syam, yang mana ahlu Syam beribadah kepada berhala-berhala, dia menganggap hal tersebut sesuatu yang baik. Istahsanahu, maka dia pun pulang ke Hijaz, ke jazirah, jazirah Arabiyah. Fada'ahum ila syirki, dan dia pun mengajak penduduk Hijaz dan jazirah Arabiyah untuk melakukan perbuatan syirik dengan melakukan peribadatan kepada berhala-berhala. Waja asyaitanu fa arsyadahu ila mawatinil asnami allati kana tu'badu inda qaumi nuhin. Dan syaitan pun datang kepadanya dan menunjuki dia ke tempat-tempat tertimbunnya berhala-berhala yang dahulu pernah diibadahi oleh kaum Nabi Nuh. Ditunjuki, didatangi oleh syaitan, dan syaitan membisikkan kepadanya tempat-tempat di mana tersimpan dan tertimbunnya berhala-berhala tersebut. 6. Fahafaraha wa naqaba anha fastakhrajaha wa wazza'aha ala ahya'il arab fantashara syirku min dzalikal waqti. Maka dia pun mencarinya, menggalinya dan mengeluarkannya, dan berhala-berhala tersebut dia sebar di suku-suku Arab. Fantashara syirku min dzalikal waqti, maka menyebarlah kesyirikan pada waktu itu, dimulai dari waktu itu. Wa kanat hadhil asnam al-mawrutha an qaumi nuhin hiya akbarul asnam wa illa falahum asnamun katsira. Dan berhala-berhala ini yang diwarisi dari kaum Nabi Nuh alaihi salam adalah berhala-berhala yang paling besar, walaupun mereka juga memiliki berhala-berhala yang banyak. Hatta innahu kana haulal Ka'bah al-musharrafah 360 sanaman. اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى هي أكبر أصنامهم. نعم. Berhala-berhala yang ditemukan oleh Amr Al-Khuzai ini adalah berhala-berhala yang paling besar yang mereka miliki. Di samping itu mereka juga memiliki berhala-berhala yang banyak, bahkan di sekitar Ka'bah Al-Musyarrafah terdapat 360 berhala. Al-Lata wal-Uzza wa Manah, enam itu adalah termasuk berhala-berhala yang besar yang mereka miliki. Barakallahu fikum. Nah, ini tentang Nabi Nuh alaihissalam, kemudian sejarah dari munculnya kesyirikan. Pada dasarnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membinasakan mereka, sehingga setelah terjadinya banjir yang besar tersebut dan binasanya orang-orang musyrikun, dan yang tertinggal adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam, sehingga mereka hanya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah, sampai datang suatu masa berkuasanya seorang tauhid yang sesungguhnya yang bernama Amr bin Luhai. Nah, dia dibisiki oleh syaitan, dia melihat peribadatan kepada al-asnam dan dia menganggap itu adalah baik. Kemudian peribadatan ini dia bawa ke kampung halamannya. Nah, dia menyuruhkannya dan mengajak penduduk Jazirah Arabia untuk beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Nah, dan syaitan pun membisikkan kepadanya untuk menggali di mana tertimbunnya berhala-berhala kaum Nabi Nuh alaihissalam wal'iyadzu billah. Disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ra'aitu Amran bin Luhai yajurru qasbuhu finnari au yujarru qasbuhu finnari. Saya melihat Amr bin Luhai ditarik-tarik ususnya di dalam api neraka. Nah, diberitakan oleh Nabi bahwasanya Amr bin Luhai mendapatkan siksaan yang sangat berat di dalam an-nar dikarenakan dia mengajak kepada kesyirikan, karena dia akan memperoleh dosa dari kesyirikan yang dia lakukan dan juga dosa-dosa orang-orang yang dia ajak untuk melakukan kesyirikan tersebut. Sehingga diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melihat Amr bin Luhai disiksa di dalam an-nar. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, wa akhirur rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi kasara suwara haula'is salihin. Dan rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dialah yang menghancurkan patung-patung atau gambar-gambar dari orang-orang salihin yang berada di sekitar Ka'bah. Asy-Syaikh setelah menyebutkan bahwasannya rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, kemudian beliau menyebutkan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini disebutkan di dalam Al-Quran, maka na Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang dari laki-laki kalian, bukan hanya sebatas itu, walakin rasulallah wa khataman nabiyyin, akan tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Nah, karena seorang rasul itu harus dia nabi. Nah, tidak ada seorang rasul tanpa predikat sebagai nabi, tidak ada. Nah, tapi seorang nabi belum tentu dia seorang rasul. Sehingga oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa khataman nabiyyin, penutup para nabi, maka maknanya adalah Nabi Muhammad adalah nabi terakhir sekaligus rasul yang terakhir, karena setiap rasul pasti dia nabi dan tidak sebaliknya. Nah, fala nabiyya ba'da nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan beliau adalah penutup dari para nabi dan rasul. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Kashf Syubhat, fa in qila inna Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam yanzilu akhiruz zaman wa huwa rasulun. Kalau seandainya dikatakan sesungguhnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam turun di akhir zaman, dia akan turun di akhir zaman dalam berita yang mutawatir, wa huwa rasul, dan beliau adalah seorang rasul, fanaqulu, maka kita katakan hadza haqqun, ini benar, berita ini benar, nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihi salam akan muncul, akan turun, nah akan turun dari langit, dan dia akan membunuh dajjal, dia akan membunuh dajjal barakallahu fikum, walakinnahu la yanzilu ala annahu rasulun mujaddid, akan tetapi beliau tidaklah turun dalam keadaan beliau ada rasul yang baru, bal yanzilu ala annahu hakimun bi syariatin nabi, bahkan beliau itu turun naam dengan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-wajib ala Isa wa ala ghairihi minal anbiya al-iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa itba'uhu wa nasruhu. Dikarenakan wajib atas Nabi Isa dan semua nabi yang lainnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad, mengikutinya dan menolongnya. Nah, siapa saja dari para nabi yang mendapati syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan baginya untuk beriman dengan syariat Nabi Muhammad, diwajibkan baginya untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad, dan diwajibkan baginya untuk menolong Nabi Muhammad. Nah, kama qala Allah taala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam sebuah ayat, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku berikan kepada kalian, aku turunkan kepada kalian dari kitab dan hikmah, tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, kemudian datang seorang rasul yang membenarkan apa saja yang diturunkan kepada kalian, la tu'minunna bihi wa la tansurunna, agar kalian sungguh-sungguh kalian beriman kepadanya dan menolongnya. Qala aqrartum, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, apakah kalian menerimanya, mengikrarkannya dan berjanji atas demikian? Qalu aqrarna, mereka mengatakan kami berikrar, kami berjanji. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fashhadu, maka bersaksilah, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku bersama kalian dari yang bersaksi. Nah, barakallahu fikum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari setiap nabi. Dari setiap nabi, ketika datang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membenarkan ajaran yang diturunkan kepada kalian, agar kalian beriman kepadanya dan menolongnya, membantunya. Nah, mereka pun menyetujuinya dan mengikrarkannya dan berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun mempersaksikan janji-janji mereka. Wa hadzal rasul, kata Syekh, al-musaddiq lima ma'hum, rasul yang disebutkan di dalam ayat ini, yang disebutkan bahwa rasul tersebut membenarkan syariat-syariat yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama sahha dzalika anis sahabi al-jalil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana berita ini sahih datangnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan yang lainnya. 6. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan perkataan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. 6. Beliau menjelaskan perkataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. 6. Beliau mengatakan kanat halul arabid diniyah qabla bi'tsin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hiyal wataniyah. Keadaan bangsa Arab dari sisi agama sebelum diutusnya Nabi Muhammad adalah orang-orang yang beribadah kepada berhala. Al-wataniyah. Ini keadaan mereka dari sisi agama. Tsumma ba'athallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengutus nabinya Muhammad dengan membawa ajaran Nabi Ibrahim al-Hanifiyah as-samha wada'ahum ila tauhid di Makkah. Dan Rasul mendakwahkan mereka kepada tauhid di negeri Makkah wa baqiya salasa asyrata sanatan yad'uhum ila tauhid wa yunkiru alaihim ibadatal asnam. Nabi Muhammad menyerukan mereka kepada tauhid di Mekah selama 13 tahun. Beliau mengajak mereka kepada tauhid dan mengingkari peribadatan-peribadatan al-asnam yang mereka lakukan. Fastajaba lahu man arada Allahu lahul hidayah min as-sahabati alladziina aslamu ma'ahu fi Makkah. Maka ada orang-orang yang menjawab ajakan beliau dari orang-orang yang Allah kehendaki padanya petunjuk dari kalangan sahabat yang mana mereka berislam bersama Nabi Muhammad di negeri Makkah. Tsumma innallaha adzina lahum bil hijrati ilal habasyah tsumma ilal madinah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka untuk hijrah ke negeri Habasyah kemudian ke kota Madinah. Wa hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah dan beliau pun hijrah ke negeri Madinah. Wajtama'a haulahu al-muhajiruna wal-ansar. Dan berkumpullah di sisi beliau dari kalangan al-muhajiruna wal-ansar. Wa qawwana juyushat tauhid. Dan beliau pun membentuk pasukan tauhid. Wa saru yagzuna al-musyrikin. Dan mereka pun memerangi orang-orang musyrikin. Ila anja'a fissanati thaminah. Sampai pada tahun ke-8 Hijriah, beliau datang ke kota Mekah dalam rangka membebaskan kota Mekah tersebut. Wasarat Mekah tu tahta salatatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan jadilah kota Mekah setelah itu di bawah kekuasaan atau kepemimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inda zalika. Dan ketika itu, beliau kasara hadhil asnam. Beliau menghancurkan berhala-berhala ini allati haulal Makkah yang berada di sekitar Makkah wa ghasala suwaral lati fi jawfil Ka'bah dan beliau pun membersihkan gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah wa arsala ilal asnam allati haulal Makkah. Beliau naam mengutus sahabat-sahabat beliau kepada berhala-berhala yang ada di sekitar Makkah Latta Uzza dan Manah man kasaraha wa minha. Beliau mengutus sahabat-sahabat kepada berhala-berhala tersebut untuk menghancurkannya dan diantaranya adalah gambar-gambar atau berhala-berhala orang-orang soleh min qawmi Nuhin wantashara tauhid wandahara syirku walillahil hamd. Maka menyebarlah tauhid ketika itu dan hancurlah kesyirikan walillahil hamd. 6. Dan ketika setiap Rasul sallallahu alaihi wasallam menghancurkan berhala yang ada di sekitar Ka'bah, beliau membacakan ayat ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan, sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hancur. Wa makna wa hadza makna qauli Syekh rahimahullah kasara suwara haula'is salihin. Inilah makna dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu beliau menghancurkan gambar-gambar orang-orang soleh. Wadzalika yauma fathi Makkah. Tahwa taharallahu bihi haramahu asy-syarifa min hadzal asnam. Hal yang ini terjadi pada Fathu Makkah, yang mana Allah Subhanahu wa taala mensucikan haramnya dari berhala-berhala tersebut. Qala wa antadda tauhid min bi'satihi sallallahu alaihi wasallam wa ahdil khulafa ar-rasyidin wa ahdil qurunil mufaddalah kulluha khalian minasyirki. Nah, dan menyebarlah tauhid semenjak diutusnya Nabi Muhammad dan sampai pada generasi khulafa ar-rasyidin, zaman pemerintahan Naam Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, wa ahdil qurunil mufaddalah, sampai pada generasi Naam, generasi-generasi yang mulia, generasi-generasi emas, Naam sahabat, generasi sahabat, tabi'in dan atba'un tabi'in, kulluha khalian minasyirki. Pada masa-masa tersebut tidak ada kesyirikan. Nah, tidak ada kesyirikan yang muncul secara zahir. Falamma intahatil qurun al mufaddalah, ketika berakhir generasi tersebut, intasyara tasawuf wa tasyayyu' wa inda dzalika hadasya syirku fil ummati bi ibadatil qubur wal adriha wa taqdisil awliya was salihin ila waqtina hadza. Naam, ketika berakhir generasi-generasi tersebut, naam, menyebarlah akidah-akidah tasawuf, akidah-akidah tasyayyuk, naam, akidah-akidah syiah, tasyayyuk yakni maksudnya adalah akidah syiah. Maka ketika muncul akidah-akidah tasawuf dan syiah, terjadilah kesyirikan pada umat ini dengan melakukan peribadatan kepada kuburan-kuburan, pada bangunan-bangunan, wa taqdisil awliya wa sholihin, baik dengan cara mengagungkan para wali dan orang-orang saleh, dan itu terjadi sampai pada zaman sekarang kita ini. Wa hadzal syirku mawjudun fil ummah walakin yuqayyidullah jalla wa ala man yuqimul hujjata 'alal ibadi minad du'ati al mukhlisin. Naam. Kesyirikan ini tetap ada pada umat ini, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu memunculkan orang yang mampu menegakkan hujjah terhadap hamba-hamba Allah dari para dai yang ikhlas. Wa yahdillahu ala aidihim man arada Allahu hidayatahu, dan Allah memberikan hidayah melalui perantara mereka terhadap orang-orang yang Allah kehendaki hidayah kepada mereka. Nah, barakallahu fikum. Dari sini kita ketahui bahwa munculnya kesyirikan, yaitu diawali dengan menyebarnya akidah tasawuf dan akidah syiah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa peribadatan kepada kuburan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini atau pada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu dilakukan oleh orang-orang Syiah. Dilakukan oleh orang-orang Syiah, mereka lah yang naam pertama kali, sehingga disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, awwalu man wada'a hadhil ahadits fi safar li ziyaratil masyahid allati 'alal kuburi ahlul bid'ah min ar-rawafidi wa nahwihim. Orang-orang yang pertama kali memalsukan hadis-hadis tentang keutamaan safar menziarahi kuburan-kuburan yang diagungkan, naam, dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan orang-orang rawafid, syiah rafidah dan yang semisal dengannya. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita, insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.